enggak ada ampunan bagi mereka sini. Nah, pensum ada. Kalau antum sudah tahu apa itu tauhid dan bagaimana itu asyik, enggak ada seorang muslimnya meremehkan perkara ini. Kemudian dia menyibukkan diri untuk turun ke jalan, menyibukkan diri untuk ikut, ya, pesta demokrasi. Murku ikhwan. Hal-hal yang mana yang seperti inilah jauh lebih penting dan tidak bisa dibandingkan dengan, ya, sampah-sampah yang model seperti ini. Tidak bisa dibandingkan, ikhwan. Ini berkaitan dengan surga dan nerakanya, ya, saudara-saudara kita. Ya. Nah, buruk. Apa yang masih? Jadi inilah dakwah syariah, menyuruh kepada tauhidillah, mengingkari peribadatan kubur, wa ta'alluq bil amwat, dan bergantung pada orang-orang mati. Alangkah banyaknya kaum muslimin yang kalau mereka timpa musibah, anaknya sakit, larinya kemana? Ke kuburan-kuburan keramat, menyembelih, bernazar di sana. Ya, bahkan, ya, kalau seorang ikhwan cerita kepada anak, ya, ayahnya, ya, itu kuncen kuburan yang setiap malamnya, ya, di malam-malam tertentunya, itu kaum muslim toa di kuburan itu. Toa ke ikhwan. Ya, toa di Ka'bah dong. Kalau gak sanggup pergi haji, jangan toa dulu. Tapi ini keyakinan. Ya, dan inilah syirkun akbar. Kesyirikan yang besar yang mengeluarkan pelakunya dari Indonesia. Keluar. Ya, keluar dari Indonesia. Apabila dia mati, mau dosa tersebut, kekal yang ada kanya. Na'udzubillah. Wal istighatat bi ahlil kubur. Istighatah dengan penghuni-penghuni kuburan. Ini agamanya siapa? Islam tak pernah mengajarkan seperti ini. Tur wisata, ya, ya, ke kuburan Sunan, ya, Giri, ya, ke kuburan Wali Songo, ya, tur bid'ah, ya, tur yang syirik, yang ta'awun di sana adalah ta'awun ala ismi wal udwan, ta'awun ala ismi wal udwan. Subhanallah, ternyata kaum muslim tidak paham tentang apa agamanya. Perlu mereka pelajari lah usul talaga. Sebelum bicara masalah politik, itu belakangan, dan insyaallah Allah akan karuniakan kita. Ya, kekuasaan itu kalau kita mana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, budunan ila isyukuna bi syai'. Allah akan jadikan kalian berkuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Itu kan Allah firman-Nya. Ya. Dan Allah akan menggantikan rasa takut kalian dengan keamanan. Nah, tapi syaratnya apa? Ya budunani la yusyriku bi syai'. Beribadah dulu kepadaku dan tidak menyekutukanku dengan suatu apa. Kal Hasan awal Husain. Seperti Hasan dan Husain. Ini banyak di tanah-tanah Arab. Ya. Nah, anda saksikan itu di Mesir. Tepat di depan Jami' al-Azhar. Masjid al-Azhar. Itu ada kuburan. Dan dibangun di atasnya masjid yang dinamakan dengan Masjid Husain. Zain masjidnya. Gemerlap. Salah satu ya, objek wisata di sana. Nah, ini gak bohong ini. Salah satu objek wisata di sana, ya, saking gemerlapnya. Tapi kaum muslimin, ya, alhamdulillah, ya, dahulu anak belum kenal dakwah syariah, tapi yang kayak begitu anak ngeri melihatnya. Sujud, ya, ke kuburan nyaksai, ya, yang terdapat dalam masjid itu. Sebagian lagi, ya, tawaf. Tawaf, ya, anak saksikan dengan mata kepala anda sendiri. Yang tak sempat turun dari kendaraannya, angkat tangan mengucapkan salam. Orang ramati, ya. Ini lewat angkat tangannya. bahana cuma di kuburan saya, kuburannya Sayyidat Zainab di sana. Ya. Nah, banyak ini kuburan-kuburan. Khususnya di Mesir, ya, ada kuburan ulama, ada juga kuburannya ahli bidah. Ya. Yang semuanya diagungkan oleh orang-orang awam. Diibadati, ya. Naam, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Awil Badawi atau ma asbah dzalik. Ini Badawi juga salah satu kuburan yang ada di tanah Arab. Atau ma asbah dzalik. Atau lain sebagainya, banyak di tanah kita, negeri kita. Yajibu an yakuna 'indahum 'inayatun li hadzal asli al-ashil. Wajib bagi mereka untuk memperhatikan perkara yang paling pokok ini. Ya. Bima'na la ilaha illallah allati hiya ashlul din. Itu perhatian terhadap makna la ilaha illallah yang merupakan pokoknya agama. Apa pengertian la ilaha illallah? Nah, kalau seorang sudah salah dalam memahami la ilaha illallah, maka akan salah semuanya. Salah semuanya. Nah, la ilaha illallah itu salah. Nih. Tidak ada yang layak diibadati kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain Allah, apabila diibadati maka peribadatannya batal. Batal. Ya. Dzalika bi'anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil wa anna Allah wal 'aliyyul 'azhim. Ini karena Allah lah yang hak diibadati. Satu-satunya yang layak diibadati. Dan selainnya, ya, dari perintah-perintah kuasa Allah itu batal peribadatannya. Dan bahwa Allah yang maha tinggi dan maha besar. Ya. Ini penting kita perhatikan masalah tauhid. Berkathirun. Baik. Wa awwalu ma da'a ilaihi nabi fi Makkah da'a ila tauhidillah ila ma'na la ilaha illallah. Dan dakwah yang pertama kali Rasulullah lakukan di Makkah itu dakwah kepada la ilaha illallah. Ya. Dakwah kepada la ilaha illallah. 13 tahun namanya. Nah, ya. Pada Rasulullah adalah mana? Orang yang fasih isinya. Ya. Allah berikan dia mukjizat jawami al-kalim. Ya, mukjizat jawami al-kalim. Apa itu jawami al-kalim? Kalimat yang singkat tapi mengandung makna yang luas. Inna mendukung dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu, mukjizat. Mukjizat yang lainnya. Ya. Para sahabat yang setia sekeliling tapi berdakwah kepada tahun 13 tahun. Saya ini ngomongnya gagal. Ya, ini mulai ngomongnya gagal. Ya. Dia bilang enggak perlu dakwah. Kepada tauhid, dakwah dan tauhid cukup dalam satu kali mahadharah selesai kita. Setelah itu kita perhatikan masalah ini. Ya, ekonomi umat. Mari kita perhatikan masalah ini. Ya. Politik. Na'udzubillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seperti itu keistimewaan 13 tahun. Anta ahsan min Rasulillah. Apakah ente lebih baik, lebih hebat ngomongnya, lebih fasih lisannya daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bahkan kita katakan mana? Dakwah kita kepada tauhid ini sepanjang masa. Seumur hidup kita dakwah kepada tauhid. Ya. Karena inilah dakwahnya para rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa anta fa'budun. Tidaklah kami utus sebelum kau wahai Muhammad seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya. Apa? La ilaha illa anta. Tidak ada yang layak ibadah kecuali aku, fa'buduni. Maka beribadahlah kalian seluruhnya kepada. Fakathirun min ahli al-'ilm yattaqiduna 'ala ikhwan muslimin hadha al-amr. Banyak dari ahli al-'ilm yang mengkritik ikhwan muslimin dari Syi'i. Ya. Ini bukan sisi yang paling yang remeh. Ya, kesalahan-kesalahan fatal. Jadi yang memiliki perhatian terhadap at-tauhid. Ay'alamun masyafid ad-da'wah ila tauhid. Itu perkara ya menyempelekan masalah tauhid. Wa ikhlas lahu. Ya. Dan menyepelekan masalah ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa in kana ma'adadahu al-juhha. dan tidak menghindari apa yang diada-adakan oleh orang-orang jahil. Ya, dari perbuatan-perbuatan bid'ah. Minat ta'alluq bil amwat, seperti bergantung kepada orang mati. Wa istighatsah bihim, istighatsah dengan mereka, mohon pertolongan dengan mereka. Wa nadhr lahum, dan bernazar untuk mereka. Wa dzabh lahum, menyembelih untuk mereka. Allah huwa syirkul akbar, yang mana ini semuanya adalah kesyirikan yang bagi kita. Wa kana yantaqiduna alaihim adam al-inayah bis sunnah. Dan perkara yang lain, ulama mengkritik mereka dikarenakan mereka tidak memiliki perhatian terhadap sunnah, sunnah Rasulullah SAW. Ma aktaruhum, alangkah banyaknya mereka yang musbilun, ikhwan. Ya, halikul lihyah, orang-orang yang musbil, ya, membabat lihyahnya, ya, naam, ya, fikihnya mereka itu fikih nenek moyang aja. Yang penting kalian dalam masalah manhaj sama dengan kami, sudah. Hakeka haula, seperti ini mereka. Nah, ya. Tatabbu' as-sunnah wal 'inayah bil hadits asy-syarif. Wa ma kana 'alaihi salaful ummah bi ahkamihim asy-syar'iyyah. Mereka tidak memiliki perhatian terhadap sunnah dan terhadap hadis dan terhadap ajaran salaful ummah dalam hukum-hukum syar'i, dalam hukum-hukum syar'i. Hukum bagi mereka itu adalah apa? Ya. Menjatuhkan pemerintah dan menggantikannya dengan hukum Islam. Potong tangan, ya, kalau berzina dilajang. Karena ini masalahnya itu bukan hukum Allah, kan? Bukan, ini bukan hukum Allah. Ini masalah furu' bagi mereka. Bor, ya. Masalah isbal yang Allah Subhanahu wa Taala katakan lewat nabinya, ma asfal ka'bain fi an-nar, yang di bawah mata kaki dari pakaian tempatnya di neraka. Ya. Dalam hadis yang lain, man jarra thawbahu khuyala la yanzurillahu ilaihi. Orang siapa yang ya menyesirkan pakaiannya dan dia sombong, Allah tidak akan lihat dia di hari kiamat. Untuk ini ancaman enggak pernah Allah sampaikan terhadap zina, penzina lah, terhadap syaribul khamr lah. Ya. Karena bahwa azab lebih dahsyat azab cuma gara-gara Allah. Ya, memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Tapi ancamannya Allah enggak mau lihat dia. Allah enggak mau lihat dia. Ya. Ini aman, lebih besar ancamannya. Masalahnya masalah surga dan neraka. Masalah azab. Ini fulan miskin bilang itu masalah buruk. Enggak usah dibesar-besarkan. Mundur. Ya, di mana akalnya dia? Ya. Ini orang bilang ini masalah buruk, padahal Allah bilang gara-gara isbal orang bisa masuk ke dalam neraka. Masya Allah, ini adalah jahat. Jadi yang penting ya, madad dan wajib apa bagi orang jahil hanya sekun diam, wala ya takallam, tak usah banyak bicara, diam, ambil agama dari ulama, ya, amalkan khairan lah. Ini yang baik bagi. Wa hunaka asya'un kathiratun asma'ul kathir min ikhwan yantaqidunahum fiha. Dan di sana banyak perkara-perkara yang lain yang pernah aku dengar ya dari mereka yang dikritik. Wa nas'alullah an yuwaffiqahum. Semoga Allah memberikan taufik kepada mereka untuk rujuk kepada al-haq. Amin. Nah. Wallah ikhwan, ya, perbedaan mereka terhadap sunnah itu benar-benar yang menyempitkan hati kita. Perbedaan satu orang saja, jahil, ya, na'am, ya, terhadap sunnah Rasulullah, itu hati kita sempit. Apalagi ini seorang da'i yang menyuruh pada Islam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah kepada mereka. Dan berdoa dan kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi ikhwan, kalamu ahli ilmu wahid. Ya, fatwa ahli ilmu itu satu. Sama walaupun mereka di beberapa tempat. Ini menandakan bahwa mereka mengambil sumber yang sama. Nah, antum silakan insyaallah. Ya, cukup dengan